Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, walhamdulillah biminnatihi wa taufiqi kita bisa berjumpa kembali bersua dalam barakallahu fikum ruang dan waktu yang begitu agung dan mulia, yaitu dalam majelis ilmu. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar bin Hajjul Qasidin karya Imam Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam barakallahu fikum kitab Adab Tilawatil Quran. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa yanbaghi lit-tali ay yastawdiha min kulli ayatin ma yaliqu biha wa yatafahhama dzalika. Selanjutnya kata beliau, di antara adab seseorang yang membaca Al-Qur'an adalah sudah seyogyanya, seharusnya bagi para pembaca Al-Qur'an yastaudih, dia mencari penjelasan, mencari keterangan, mencari barakallahu fikum syarah dari setiap ayat sesuatu yang layak untuk dia ketahui. Wa yatafahhama dzalika, setelah dia mendapatkan penjelasan maka hendaknya dia pahami. Nah, karena belum tentu orang yang dijelaskan itu paham. Ya, nah, barakallahu fikum. Bisa jadi dalam satu materi pelajaran barakallahu fikum tayyib alamat i'rab, misal untuk rafa barakallahu fikum pada isim. Nah, sang guru telah menjelaskan dengan satu kali penjelasan belum tentu paham. Iya, ada yang tiga kali dijelaskan baru paham. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, setelah kita mencari penjelasannya, minta untuk dijelaskan barakallahu fikum, kemudian pahami apa maksud yang diinginkan dari ayat tadi. Fa idza tala qaulahu ta'ala, beliau memberikan contoh. maka apabila dia membaca firman Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal arda. Dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Falya'alam azamatahu wa yatalammah qudratahu fi kulli ma yarahu. Ketika dia tahu bahwa Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, nah, dia pahami bagaimana besarnya bumi. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Jangankan bumi. Barakallahu fikum. Naam. Dibandingkan dengan masjid ini saja, masih besar masjid daripada kita. Ya. Naam. Masjid yang kita tempati dibandingkan dengan Kecamatan Sidayu masih kalah. Kecamatan Sidayu dibandingkan barakallahu fikum dengan Kota Gresik masih kalah. Nah, terus dan terus barakallahu fikum. Ketika dia tahu bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, apalagi ketika dia mengamati mencermati langit barakallahu fikum. Naam. Langit lapisan pertama saja enggak tahu di mana ujungnya. Iya, barakallahu fikum. Naam. Ketebalannya juga barakallahu fikum enggak tahu seberapa. Ini disebutkan ada 7 lapis. Maka dari situ dia mengambil kesimpulan betapa agung zat yang menciptakannya. Barakallahu fikum. Naam. Taib. Dia akan menyadari betapa besar kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan dari segala yang dia lihat dari kalangan makhluk. Barakallahu fikum. Naam. Wa idza tala afara'aitum ma tumnun. Ketika dia membaca firman Allah, afara'aitum ma tumnun, falyatafakkar fi nutfatin mutasyabihatil ajza, kaifa tanqasimu ila lahmin wa 'azamin wa irqin wa asabin wa ashkalin mukhtalifatin min ra'sin wa yadin wa rijlin thumma ila ma zahara fiha min as-sifati syarifati kas-sam'i wal basari wal 'aqli wa ghairi dhalika fata'ammal hadzal ajaib. Ketika dia membaca ayat ini, kata beliau, coba Anda berpikir, coba Anda pahami ayat ini. Bagaimana dari setetes air mani, ya, dari setetes air mani. Barakallahu fikum. Nah, dalam setetes air mani itu, kalau dalam dunia medis, mengandung jutaan sel-sel sperma. Nah, dari jutaan sel sperma itu, hanya satu yang bisa membuahi sel telur. Barakallahu fikum. Nah, bayangkan, dari setetes barakallahu fikum nutfah, mutasyabihah, barakallahu fikum, bisa barakallahu fikum tercipta dengannya sosok manusia yang terdiri dari daging, tulang, barakallahu fikum, urat, otot, nah, juga dengan bentuk yang beragam, ya, kepala. Kepala manusia memiliki bentuk tengkorak yang berbeda. Ya, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang tokak-tokak, ya, barakallahu fikum. Naam. Enggak rata, ya, kayak ada penyot sini, barakallahu fikum. Naam. Itu fungsinya rambut, ya. Kalau antum enggak ada rambut, naam, bentuk tengkorak wajah antum yang enggak rata itu akan kelihatan. Barakallahu fikum. Nah. Begitu juga tangan. Ada yang tangannya panjang, tangannya pendek, ada yang bengkang tangannya, ya. Barakallahu fikum. Nah. Ini enggak lurus, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya. Kaki juga demikian, barakallahu fikum, ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang letter O kakinya itu. Ya, nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada yang malah sebelah panjang, sebelah pendek. Nah, barakallahu fikum. Dari setetes air mani tadi Allah ciptakan, barakallahu fikum, makhluk berupa manusia dengan ragam yang begitu banyak. Barakallahu fikum. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah kehabisan ide untuk, barakallahu fikum, menciptakan raut wajah manusia. Naam. Ya. Pernahkah Anda berpikir? Nah, manusia Allah ciptakan dengan bentuk wajah yang berbeda. Hatta yang namanya barakallahu fikum tau'aman, orang yang dikatakan kembar. Ya, ada kembar siam, ada barakallahu fikum kembar-kembaran. Nah, kembar kapel. Itu pun barakallahu fikum anak yang kembar. Ya. Andai kata juga dikatakan identik, tetap ada perbedaan. Kalau enggak percaya, tanya sama si kembar. Ya, nah. Sekilas memang kayak sama, tapi bagi yang mencermati dia bisa membedakan, ya. Nah. Kalau kembar A, tai lalatnya di kiri. Kalau kembar B, tai lalatnya di kanan. Nah, kalau kembar A, gingsulnya di kanan. Kembar B, gingsulnya di kiri. Pasti ada bedanya. Iya. Nah, itu yang kembar. Apalagi yang enggak kembar. Tapi coba Anda lihat, barakallahu fikum, hewan. Nah, sama semua. Mukanya kuda itu sama semua. Antum lihat, perhatikan mukanya kuda itu. Sama semua, enggak ada bedanya. Ya, nah, barakallahu. Yang satu jenis, ya, yang satu spesies tentunya. Barakallahu fikum. Nah, ayam, ya gitu juga, ayam Bangkok, barakallahu. Mukanya ya sama semua. Harimau ya gitu, singa ya begitu. Barakallahu fikum. Nah, pernah enggak ada berpikir, oh iya ya, kenapa kalau hewan itu diciptakan dengan wajah yang sama? Tapi kalau manusia diciptakan dengan wajah yang berbeda-beda, sampai yang kembar pun dibedakan sama Allah. Nah, barakallahu fikum. Alasannya barakallahu fikum, karena dengan perbedaan wajah itu, barakallahu fikum, iya, urusan kehidupan, barakallahu fikum, muamalah antara sesama manusia itu bisa genah, jelas. Ya, tidak ada iltibas di situ. Coba bayangkan kalau wajah manusia itu sama semuanya. Ya, barakallahu fikum. Enggak ada beda. Bingung nanti yang ngutang sama yang dihutangi. Ente yang ngutang, ente yang ngutang. Nah. Ya. Suami bingung mana istrinya yang sebenarnya. Loh, kok sama semua? Ya, istri juga bingung mana suaminya yang sebenarnya. Sama semua. Nah. Kacau. Kalau hewan, enggak urusan. Sama, enggak sama. Ya, kecuali buaya. Kalau buaya setia, barakallahu fikum. Nah, iya. Kalau hewan yang lain, enggak urusan, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yang penting ketika mereka birahi, ya sudah mereka salurkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Itu dalam urusan, barakallahu fikum, wajah. Allah enggak pernah kehabisan ide. Ya, nah, ada saja bentuk raut wajah yang baru ketika terlahir ke dunia ini. Nah, kita barakallahu fikum tayyib, ya. Sebagai seorang seniman saja baru punya beberapa ratus lukisan itu sudah kehabisan ide, gimana lagi ya bentuknya ya. Nah. Iya, nah. Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang terus itu manusia lahir. Allah tidak pernah kehabisan ide kan untuk membentuk rupa wajah manusia. Mesti ada yang baru, ada yang baru. Barakallahu fikum. Nah, itu menunjukkan bagaimana barakallahu fikum kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Pada sosok manusia banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik untuk memahami dan lebih mengenal siapa pencipta kita. Nah, pada diri kita, barakallahu fikum, ada tiga sumber air. Ya, nah. Dan air tersebut keluar dari diri kita. Tapi memiliki rasa yang berbeda. Nah, iya. Air mata rasanya apa? Asin. Pernah nyoba air mata? Pernah ya? Nah. Air liur rasanya? Tawar. Itu kalau normal ya. Manusia itu kalau sehat, air liurnya akan terasa tawar. Tapi kalau sakit, maka air liurnya akan terasa pahit. Nah, kenapa dibuat tawar? Tujuannya, barakallahu fikum, agar kita bisa membedakan rasa. Rasa yang memang original, asli dari makanan dan minuman yang kita makan. Atau yang kita minum. Nah, iya. Kalau air liur itu, barakallahu fikum, Allah berikan rasa, maka apa yang kita makan itu sudah terkontaminasi, bukan rasa asli. Ya, naam. Misal kita mencoba garam. Dalam kondisi air liur itu diciptakan, barakallahu fikum, pahit. Naam. Asin ketemu pahit. Ya, jadi seperti apa nanti rasanya? Naam. Jadi dibuat netral rasa air liur itu, agar ketika kita, barakallahu fikum, memakan makanan, memakan minuman, kita bisa mengetahui bagaimana lezat makanan tadi, bagaimana tidak lezatnya makanan tadi. Barakallahu fikum. Nah, makanya dibuat tawar. Kenapa dikasih air liur? Supaya apa? Supaya makanan bisa masuk. Coba kalau enggak ada air liurnya, seret gitu ya, nyangkut di tenggorokan. Nah, enggak lama hidup kita. Ya, tahu-tahu tersedak gitu barakallahu fikum, enggak bisa bernapas. Iya, nah, banyak fungsi-fungsi yang lain. Air liur rasanya tawar. Air mata rasanya asin. Air telinga rasanya pahit. Barakallahu fikum. Nah, ada yang pernah nyoba? Itu kata Ibnul Qayyim ya dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Saya sendiri enggak pernah nyoba barakallahu fikum dan enggak mau juga mencoba. Nah. Cukuplah beliau yang mengatakan ya, barakallahu fikum. Nah. Kenapa air telinga barakallahu fikum rasanya pahit? Nah, fungsinya adalah sebagai bentuk barakallahu fikum proteksi, perlindungan. Iya. Nah, ketika ada hewan, benda-benda asing yang hidup hendak masuk ke dalam telinga kita, barakallahu fikum, na'am. Ya. Dengan kondisi telinga yang barakallahu fikum bergelimang dengan harta di situ. Ya, na'am. Kotoran telinga. Dengan rasanya yang pahit, itu bisa mematikan hewan yang hendak masuk ke dalamnya. Paham ya? Nah, dia lengket di situ, mati. Sehingga tidak sampai merusak gendang telinga. Makanya barakallahu fikum, kalau secara medis membersihkan telinga itu enggak boleh sampai kering sama sekali. Karena cairan di situ tetap dibutuhkan oleh telinga kita. Ya. Nah, al-muhim. Dari satu tubuh itu bisa mengeluarkan berbagai macam rasa air. Padahal bersumber dari tubuh yang satu. Bagaimana Allah mengaturnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tayyib mengeluarkannya? Yang di sini kalau keluarnya ke sini rasanya asin, yang keluarnya di sini tawar, yang keluarnya di sini rasanya barakallahu fikum pahit. Nah. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum yang mengetahuinya, bagaimana dia bisa mengatur dan barakallahu fikum memikirkan itu semua. Itu kalau kita bicara tentang fisik manusia. Belum lagi barakallahu fikum, ya, kalau kita bicara tentang sifat-sifat manusia. Nah, seperti pendengaran, penglihatan dan akal. Barakallahu fikum. Nah, itu pun barakallahu fikum Allah berikan ya kemampuan dan kekuatan yang luar biasa. Maka kata beliau, fata'ammal hadhil ajaib. Coba Anda renungkan, Anda pikirkan bagaimana keajaiban-keajaiban itu muncul ya dari sosok seorang insan. Padahal tadinya itu hanya dari setetes air mani. Nah, antum bisa enggak buat barakallahu fikum robot dari setetes air, tes gitu. Ya, jadi robot gitu. Enggak bisa. Iya, nah. Itu semua berjalan barakallahu fikum ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, bertemu, kemudian mulailah terjadi. Iya, perkembangan dari sekumpal darah, kemudian jadi sekerat daging, barakallahu fikum, na'am. Baik. Kemudian terbentuklah ya bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, ajib, perkara yang sangat mengagumkan dari Sang Pencipta. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa idza tala ahwal al-mukadzibina falyastash'ir al-khaufa minas tayyib minas sabwati idza ghafala atau in ghafala an imtisalil amri. Berikutnya kata beliau, ketika dia membaca ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana kondisi keadaan orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menentang dakwah para nabi, dakwah para rasul dan pengikutnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, mengazab mereka barakallahu fikum dengan hukuman yang sangat mengerikan, dengan azab yang sangat pedih barakallahu fikum. Maka kata beliau, pada saat itu hendaknya dia menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala minas satwah, dari penyimpangan, dari barakallahu fikum na'am penyelewengan, ketergelinciran dia kepada sisi buruk sifat anak manusia. Ya, jadi ketika mendengarkan atau membaca ayat-ayat yang menyebutkan tentang kisah-kisah umat terdahulu, bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Ad, bagaimana Tsamud, barakallahu fikum, na'am. Maka jangan berlalu begitu saja, barakallahu fikum, tetapi tanamkan rasa takut kita kepada Allah dari yang namanya barakallahu fikum penyimpangan dan penyelewengan. Ketika dia lalai dari mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mereka adalah kaum-kaum yang Allah berikan nikmat. Iya. Fir'aun Allah berikan kekuasaan. Allah berikan barakallahu fikum tayyib. Dia pengikut yang banyak, bala tentara yang kuat, barakallahu fikum, na'am. Iya. Manusia menuruti permintaan dan kehendaknya. Begitu juga Qarun Allah berikan harta. Kaum Ad, kaum Tsamud Allah mudahkan urusan barakallahu fikum dunia mereka. Iya. Naam, kebun, tanaman, perniagaan barakallahu fikum. Tapi ketika itu semua barakallahu fikum melimpah ruah, gemah ripah loh jenawi. Ketika datang ajakan dari para nabi dan rasul untuk beriman kepada Allah, mereka menyombongkan diri, membanggakan kelebihan-kelebihan tadi, maka itu membawa mereka pada kehancuran dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kata beliau hal itu juga Anda tanamkan. Ya, nah. Baik. Kekhawatiran untuk bisa terjatuh seperti mereka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena barakallahu fikum termasuk prinsip akidah seorang ahli sunnah, ahli tauhid. Yaitu, la ya'manu min makrillah. Ahli tauhid itu tidak pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki rasa takut, barakallahu fikum, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala memberikan makarnya, tipu dayanya dengan bentuk istidraj. Iya. Naam, semakin ingkar, semakin barakallahu fikum makmur. Naam. Semakin membangkang, barakallahu fikum, semakin sukses. Ya. Itu adalah bentuk makar istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mengerikan daripada barakallahu fikum, na'am, ketika seorang itu melanggar langsung dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diazab, langsung dihukum. Itu langsung cepat sadarnya, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaitik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wal yatakhallat tali an mawani'il fahmi, kata beliau. Hendaknya mereka-mereka yang membaca Al-Quran bisa mengosongkan dirinya, mensterilkan dirinya dari penghalang-penghalang pemahaman. Jadi segala hal yang membuat kita gagal paham terhadap Al-Quran, atau yang lebih buruk lagi adalah salah paham. Ya, nah. Kalau enggak paham barakallahu fikum, artinya di situ dia menyadari, nah, titik kelemahannya. Barakallahu fikum. Nah. Tetapi kalau salah paham, itu yang berbahaya. Iya. Nah, dia memahami Al-Qur'an salah, tapi dia pahami benar. Itu lebih berbahaya lagi, barakallahu fikum, na'am. Iya. Daripada gagal paham, enggak bisa paham. Kalau enggak bisa paham dia menyadari. Iya, itu kelemahan, itu kekurangan barakallahu fikum pada dirinya sehingga dia enggak paham-paham. Tapi kalau salah paham itu lebih mengerikan. Nah. Jadi kata beliau hendaknya dia bisa mengosongkan dirinya, bisa membersihkan, menetralkan dirinya dari hal-hal yang bisa membuat kita terhalang untuk bisa memahami Al-Quran. Misal, kata beliau, contoh, ayatakhayyila asyaitan ilaih annahu ma haqqaqa tilawatal harfi wala akhrajahu min makharajihi fayukarriruhu. Contoh, syaitan barakallahu fikum menghayalkan pada diri dia, memberikan bisikan, memberikan was-was, kalau dia tidaklah merealisasikan barakallahu fikum pembacaan huruf-huruf Al-Quran, makhraj-makhraj Al-Quran dengan baik, dengan tepat. Sehingga akhirnya dia barakallahu fikum bolak-balik, ya, mengulang-ulangi bacaan ayat tadi. Karena dia merasa masih belum pas makhrajnya, masih belum pas hurufnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dia ulang-ulangi, dia fasih-fasihkan. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Alhamdulillah. Nah. Ya. Diulang-ulang. Karena dia sedang mencari barakallahu fikum tadi, ya. Barakallahu fikum makharij huruf. Naam. Dan hukum-hukumnya, sehingga barakallahu fikum itu membuat dia terus was-was. Nah. Tayyib. Fayusarrifu himmatahu an fahmil makna. Yang akhirnya barakallahu fikum, karena dia cuma sibuk membenarkan makhraj huruf, ya. Dan letak-letak lidah, barakallahu fikum, na'am. Akhirnya dia lupa pada sesuatu yang lebih inti, yaitu memahami makna. Ya, na'am. Huruf dhad gitu, dia berusaha meletakkan barakallahu fikum, na'am, ke dua sisi samping lidahnya, ke gigi geraham itu. Bop, bop, walap, walap, walap, bop, bop, bop, nah, ya. Jadi dia fokusnya itu walap bodlin. Gitu ya. Nah. Yang menyebabkan dia barakallahu fikum lupa. Iya. Fokus dengan makna dari bolin itu sendiri. Barakallahu fikum. Orang-orang yang sesat. Nah, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi itu satu contoh kata beliau. Yang membuat seseorang bisa barakallahu fikum gagal untuk fokus memahami ayat-ayat Al-Quran, karena dia hanya fokus dengan huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya barakallahu fikum. Nah, itu satu fenomena, ya. Nah, barakallahu fikum. Wa min dzalika ayyakuna tali musirran ala zambin. Di antara contoh yang bisa menghalangi seseorang untuk memahami Al-Quran, seorang pembaca Al-Quran terus menerus di atas dosa. Ya, entah dosa kecil atau dosa besar. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Dosa di kamar mandi, barakallahu fikum. Atau dosa ketika dia bersepi, ya, di kamar sendirian, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Dosa ketika dia memiliki hubungan gelap, ya, karena memang teleponnya gelap-gelap, barakallahu fikum. Di tempat tersembunyi, nah. Tayyib. Iya. Atau barakallahu fikum dosa ketika dia di toko ya enggak bayar, barakallahu fikum na'am. Iya. Tayyib. Atau dosa-dosa yang sering dilakukan barakallahu fikum oleh anak manusia. Dosa-dosa tadilah yang menyebabkan kita gagal untuk bisa memahami makna-makna ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum na'am. Au mutasifan bikibrin. Di antara penghalang memahami Al-Qur'an adalah ketika dia bersifat dengan sifat kibr. Sombong. Barakallahu fikum na'am. Karena dia mungkin barakallahu fikum paling banyak hafalan di dalam kelasnya dibandingkan dengan teman-temannya. Yang paling mutskin barakallahu fikum, yang paling cepat. Nah, sehingga dia menyombongkan dirinya dan merendahkan teman-temannya. Itu juga akan membuat seseorang gagal dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Nah, orang-orang yang sombong, sekali lagi barakallahu fikum dengan keilmuannya, orang itu tidak akan bisa naik level. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang barakallahu fikum ujub, ya, dengan kemampuan dirinya, ya, orang itu akan berhenti di satu titik. Ya, di titik yang tidak membuat dia lebih baik, tapi justru akan semakin merendah dan merendahkan dirinya. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, orang yang tawadhu, orang yang arafa annahul jahl, orang itu akan selalu naik levelnya, tingkatannya barakallahu fikum terus dan terus. Iya. Jauh meninggalkan orang-orang yang sombong. Nah. Barakallahu fikum. Au mubtala bihawa muta'in. Di antara penghalang yang lain kata beliau, dia diuji dengan hawa nafsu yang selalu dia perturutkan. Ya, ketika hawa nafsunya mengajak pada perkara-perkara yang haram, perkara yang mungkar, perkara yang laghwun, dia tidak kuasa untuk melawannya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu juga akan membuat dia tidak bisa memahami Al-Qur'an. Nah. Itu juga yang membuat kenapa kita mondok, kita nyantri sudah bertahun-tahun, kita tidak merasakan manisnya, kita tidak merasakan barakallahu fikum indahnya, ya. Pondok pesantren. Nah, karena ketika kita di pondok pesantren, kita selalu memperturutkan hawa nafsu. Nah, teman ada yang nawarin nih. Nomor. Nah, nomor apa ini? Gebetan. Ya. Mantap. Nah, cocok buat ente. Barakallahu fikum. Nah, dia enggak kuat, ya. Nah, dengan sifat playboy-nya dia, barakallahu fikum. Nah, santri tapi playboy. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya, dia enggak kuat, akhirnya dia iseng-iseng dia chatting barakallahu fikum. Nah, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ya. Nah, punya hubungan sana sini. Jadi antum di pondok, barakallahu fikum, benar-benar tidak merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana manisnya dalam menuntut ilmu. Yang terjadi adalah malah tersiksa. Merasa seperti dimata-matai. Ya, barakallahu fikum, na'am. Apalagi kalau sama musyrif, barakallahu fikum. Nah, oh itu mesti bawaannya pengen ribut aja, pengen tengkar. Ya, nah. Orang paling bawel di ma'ahat ini para musyrifin. Menurut dia, barakallahu fikum, ya, selalu ngurusi urusan orang. Nah, masya Allah. Padahal barakallahu fikum saudara-saudara antum, ya, para musyrifin itu adalah orang yang tayyib berusaha membantu antum. Bisa pernah nggak antum mikir, ya, mereka yang mengingatkan antum ngobrol-ngobrol gitu ya kan, wah, ngalur ngidul, ya akhi udah. Malam ini istirahat. Nah, barakallahu fikum. Kita kadang bawaannya enggak terima, jengkel, ya. Nah, Tayyib, bawel banget nih satu orang. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Atau barakallahu fikum ketika kita bermalas-malasan ya. Malas untuk sholat berjamaah, barakallahu fikum. Cenderung menunda-nunda barakallahu fikum. Naam. Sholat kita dia mendekati, dia menasehati, dia menegur barakallahu fikum. Naam. Jadi orang yang sebenarnya sangat perhatian kepada kita, yang sangat barakallahu fikum baik kepada kita, tapi dibisikkan oleh syaitan, digambarkan oleh syaitan bahwasanya mereka itu adalah orang yang paling menjengkelkan. Nah, sekarang antum tidak menyadari, ya, nah, bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum sebenarnya ingin perubahan antum ke arah yang positif. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi itulah bedanya salaf dan khalaf. Barakallahu fikum. Kalau salaf, barakallahu fikum, mereka sangat paham dan mengerti, bahkan menganggap bahwa sebaik-baik teman itu adalah orang-orang yang tidak sungkan, tidak barakallahu fikum segan untuk menegur kita ketika kita salah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Mereka tahu orang-orang tersebut adalah orang-orang yang benar-benar baik kepada kita. Tapi orang yang lebih banyak diam, acu tak acu, barakallahu fikum. Nah, yang penting senang-senang aja. Ya, ketika kita barakallahu fikum dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, nah, itu sebenarnya adalah sejelek-jelek teman. Iya. Seburuk-buruknya sahabat. Barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an wa 'ala dzikran. Fa inna dzalika kata beliau sababu zulmatil qalbi wa sada'ihi. Karena hal-hal tadi adalah sebab gelapnya hati dan keruhnya hati. Fahuwa kal khabathi alal mir'ati. Perkara-perkara tadi kata beliau seperti kotoran yang mengotori cermin atau kaca. Nah, sehingga ketika kita ngaca kalau cerminnya itu kotor, ya enggak jelas ya. Nah, raut wajah kita dan bentuk tubuh kita. Barakallahu fikum. Karena cerminnya kotor. Wa yamna'u min tajallil haqqi, yang bisa menghalangi dia untuk bisa memperjelas barakallahu fikum kebenaran. Fal qalbu mislul mir'ati kata beliau. Sehingga hati itu seperti kaca, seperti cermin. Fasyahawatu mislus sada'i. Sedangkan syahwat seperti barakallahu fikum. Naam. Hal-hal yang bisa membuatnya menjadi kotor, ya, keruh, barakallahu fikum, na'am. Kabut atau yang semisal dengannya. Wa ma'anil Qur'an mislus sudur allati tatara'a fil mir'at, kata beliau. Makna-makna Al-Qur'an itu seperti mislus suar, ya, seperti gambar-gambar barakallahu fikum yang bisa terlihat di dalam cermin atau bayangan yang terpantulkan pada cermin. Nah, barakallahu fikum. Kalau cerminnya itu kotor, maka gambar yang terpantul di dalam cermin tadi tidak akan jelas dilihat. Waryabatu lil qalbi wa imatati syahawat mislu al-jala'ilil mir'at, kata beliau. Dan mengolah hati, melatih hati untuk menghilangkan atau menyingkirkan syahwat-syahwatnya, itu seperti upaya kita mengkinclongkan kembali, mencemerlangkan kembali cermin tadi. Kita lap, ya, kita semprot dengan cairan yang membuat kaca tadi kinclong. Nah, itu dengan cara melatih hati. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. masih tersisa sedikit barakallahu fikum poin-poin ya yang terkait dengan adab tilawatul Quran. Nah, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.